warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Sehat. Pripun kabari? Api. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini diberikan istiqomah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya. Kemudian hadir bersama kita malam ini Bapak Kapolsek. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini acaranya seperti yang tertulis di baliho dalam rangka halal bil halal. Dengan semangat silaturahim kita jalin ukhuwah menuju barokah. Ada tiga yang mau dibahas. Pertama silaturahim, yang kedua ukhuwah, yang ketiga barokah. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah ngalor ngidul, hanya membahas yang di baliho saja. Silaturahim, ukhuwah, barokah. Pertama silaturahim. Silatu artinya menempelkan. Silatu artinya mengikatkan. Silatu artinya merekatkan. Sedangkan rahim, maaf, maaf, beribu maaf kalau ucapan saya tidak sopan di depan Pak Kiai, Tuan Guru, para Ustadz, alim ulama. Rahim tempat anak dalam perut perempuan. Silatu menempelkan. Rahim tempat anak. Silaturahim menempelkan tempat anak. Apa artinya itu? Silatu artinya menempelkan. Rahim kantong janin dalam perut perempuan. Itulah beda laki-laki dengan perempuan. Wajah laki-laki bisa dirubah menjadi wajah perempuan. Sudah ada di Thailand, namanya Lady Boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Mukanya cantik, kaki berbulu. Tapi ada satu yang tidak bisa dibuat, yaitu rahim. Makanya kalau dokter sudah memvonis ibu, bu, rahimnya sudah kena penyakit kista, harus dioperasi, harus dibuang. Maka perempuan menangis karena hilanglah jati diri perempuannya, tidak bisa lagi mengandung. Ketika dokter memvonis rahimnya harus dibuang, si ibu pun menangis dan suaminya tersenyum. Kalau ibu penasaran kenapa suami senyum, tanyalah sama yang senyum-senyum. Itulah hebatnya rahim. Rahim tempat janin dalam perempuan bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Rahim diambil dari Asmaul Husna. Ana Rahman, kata Allah, aku Rahman. Asmaul Husna yang pertama dalam Quran, Bismillahirrahman. Saqattu rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim. Maka bayi bisa tahan 9 bulan 10 hari di dalam karena ada rahim. Seandainya tidak ada rahim di dalam, bercampurlah anak itu sambal terasi sama daun ubi. Tapi karena ada rahim, terjaga dia. Tempat yang paling adem, ayem, tenteram, nyaman itu adalah rahim. Walaupun perempuan orang Afrika Utara cuacanya panas, belum pernah ada janin melompat keluar karena kepanasan. Walaupun tinggalnya di kutub selatan, di bawah 0 derajat Celsius, tidak ada janin yang tiba-tiba jatuh beku jadi es batu. karena tempat yang paling nyaman adalah rahim. Tapi begitu anak keluar, maka anak ini kedinginan. Bayi yang baru keluar lahir kedinginan. Cara menghangatkan badannya, dimasukkanlah ke dalam kotak yang di rumah sakit, apa namanya, open, hah? Inkubator, open, tempat masak kuih, kuih bangkit. Dimasukkan dalam inkubator, datang perawat menyetel berapa derajat Celsius. Setelah itu anak masuk ke dalam, si perawat pun sibuk chatting. Setelah 10 menit tengok anak matang. Setelah matang dipotonya. Alhamdulillah sudah matang. Bagi yang suka tolong like and share. Oleh sebab itu serahkan anak-anak ke bidan yang terpercaya. Nabi Muhammad SAW cerdas. Kecerdasannya datang dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril. Bagaimana menghangatkan badan anak yang ada dalam janin sudah nyaman keluar? Bagaimana supaya nyaman? Akhirnya diberi tahnik. Namanya tahnik. Caranya kunyahkan korma. Ambil korma, dikunyah-kunyah, air korma disuapkan ke mulut anak, maka anak pun jadi hangat badannya. Dulu kita ketika lahir kasih korma. Kalau korma tidak ada, madu. Saya melihat dengan mata sendiri, waktu sepupu saya lahir, datang paman saya, dia ambil batu cincin, dia oleskan madu ke piring, suapkan ke mulut. Tidak pakai jari, takut terkontaminasi bakteri. Bersih. Dulu bisa, karena cincin orang dulu kecil. Sekarang besar-besar, sebesar batu gilingan. Jadi nanti anaknya lahir, kalau nampak kedinginan, kasihlah korma. Kalau tidak ada korma, madu. Jangan kasih teh telur. Sama bandrek, mati dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hubungannya dengan silaturahim? Bapak, saya, ibu, anak-anak, semuanya kita berasal dari satu kantong rahim, yaitu rahim Hawa, istrinya Adam alaihi salam. Mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Sunda, mau orang Melayu, mau orang apapun, kita semua berasal dari satu rahim, rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Yang tidak mengaku berasal dari rahim Hawa ada satu, jenenge siapa? Charles Darwin. Charles Darwin tidak berasal dari rahim Hawa. Dia keturunan Ciga and Cingko. Do you know what the meaning of Ciga and Cingko? Monyet. Monkey. Kalau besar King Kong. Agak kecil bro. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini bumi Melayu, lancang kuning. Tapi orang Melayu tidak boleh sombong kepada orang Jawa. Walaupun orang Jawa itu datang, walaupun orang Batak datang, orang Makassar datang, karena bumi ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling mulia di antara kita ini semua? Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Lihat bunyi ayatnya, dari laki-laki dan perempuan. Karena memang manusia itu diciptakan Adam dan Hawa. Ada sekarang orang mengatakan, katanya Allah menciptakan bukan Adam dan Hawa, tapi Adam dan Asep. Mohon maaf Pak Asep yang itu sih. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Min zakarin, laki-laki Adam. Wa unsa, perempuan Hawa. Setelah menikah, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Diciptakannya kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Melayu, ada Makassar, ada Cina, ada macam-macam suku bangsa. Di Indonesia tidak terlalu kelihatan. Saya tidak bisa bedakan mana orang Jawa, mana orang Melayu, mana Batak, mana Mandailing, sama semua. Tapi kalau pas kita haji umroh di samping Ka'bah, pas berdoa samping Ka'bah kelihatan. Lihat sebelah kanan putih macam telur ayam rebus dikupas. Lihat di sebelah kiri macam tempat masak telur ayam. Antara yang putih sama yang hitam sama-sama mulia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah bukan yang putih, bukan yang hitam, tapi siapa? Attaqakum, yang paling takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling mulia? Oh, yang paling mulia Ustaz Somad, STJ, status tak jelas. Jangan engkau rasa dirimu sombong. Yang duduk di atas ini belum tentu. Kenapa kami duduk di atas? Supaya kelihatan. Saya lama sudah berceramah, tapi malam inilah baru lengkap semuanya. Biasanya ceramah yang hadir Pak Kades, Pak Kapolsek, Pak macam-macam. Tapi malam ini semua hadir. Upin Ipin pun datang. Masa and the Beers pun datang. Ikan-ikan datang, ikan hiu, ikan pesawat pun datang. Luar biasa. Artinya apa? Anak-anaknya ikut. Kalau anak-anaknya ikut ngaji, maka 20 tahun akan datang desa kita akan tetap ada yang solawat. Ada yang solawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada yang khawatir nanti katanya enggak bakalan ada yang solawatan lagi. Malam ini kita buktikan 20 tahun di masa akan datang. Sekarang 2018, 2028, 2038 akan tetap ada majlis solawatan, akan ada maulid nabi, akan ada isra mi'raj, akan ada burdah, akan ada barzanji. Yang membaca siapa? Inilah anak-anak kita yang hadir malam ini. Allahu akbar. Kenapa tepuk tangan? Tepuk tangan itu artinya tanda senang hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kegembiraan kami Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif al-fakir, ketika saya ceramah banyak ibu-ibu bapak-bapak datang. Sebenarnya bukan mau dengar ceramah, karena ceramah saya sudah di-upload di YouTube semua. Mereka datang cuma mau memastikan Ustaz ini ada enggak di alam nyata. Jangan-jangan dia cuma enggak ada di internet, tiba-tiba di alam nyata enggak ada. Memangnya ada orang yang ada di internet, ada di TV, tapi tidak ada di alam nyata? Ada. Siapa itu? Upin Ipin. Saya ke Malaysia ceramah seminggu di Kuala Lumpur, keliling, enggak ada Upin Ipin. Ternyata semuanya itu fakta, fiktif, tidak fakta. Upin Ipin, Jarjit, Bang Saleh, Meme. Hafal juga Pak Ustaz. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya anak-anak bawa ngaji, bawa solawatan, bawa ke masjid. Saya heran tadi, kenapa buat pengajian tidak di masjid? Kenapa di tanah lapang? Ternyata tidak ada masjid yang sanggup menampung orang sebanyak ini. Oleh sebab itu maka berbahagialah Pak Kades, Pak Kapolsek, masyarakatnya mengaji. Tadi saya mau buat judul pengajian mari sholat berjamaah, ternyata mubazir. Sedangkan di tanah lapang aja begini, apalagi sholat berjamaah. Pasti sholat subuhnya seperti ini setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah sholat subuh kita seperti ini, maka insya Allah tentara-tentara Israel pakai pempers. Melihat pasukan yang luar biasa, mencret mereka. Kenapa? Karena kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, tandanya Palestina tak lama lagi akan merdeka. Allahu Akbar. Dari bunyi teriakannya yang hadir ini anak-anak muda. Kenapa begitu? Kita kalau mau ngetes yang hadir itu anak muda atau orang tua, tidak perlu data nama satu-satu, cukup dengan takbir. Allahu Akbar. Itu anak muda. Kalau orang tua mana mungkin bisa kuat gitu. Cobalah wirid Yasin sore-sore ibu-ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau tempat orang-orang tua. Allahu Akbar. Allah. Berikan anak-anak muda semangat dia luar biasa. Silaturahim insyaallah. Jadi nanti kalau ada yang nanya, sampean tadi acaranya apa? Mbuh acara apa iku? Silaturahim. insya Allah sing melu silaturahim iki podo kabeh mlebu nang surga. Sebenarnya ustadz ini orang apa? Orang ngaring. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inna adakum yujma'u khalquhu fi batni ummiki arba'ina yawman nutfah. 40 hari engkau dalam perut ibumu nutfah, maaf, cairan sperma, air. Setelah 40 hari merubah 40 hari dalam bentuk darah yang menempel di dinding rahim macam pacat lintah. Setelah itu 40 hari dalam bentuk daging segumpal, 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Setelah 120 hari datang malaikat membawa roh masuk ke alam rahim. Kebetulan saya masuk ke dalam perut orang Melayu, maka saya pun lahir menjadi orang Melayu. Pernahkah saya minta jadi orang Melayu? Enggak, karena kita tidak pernah request. Malaikat enggak pernah bawa kertas multiple choice A, Arab, B, Batak, C, Cina. Oleh sebab itu kita tidak boleh ejek orang karena sukunya. Batak, tak boleh. Jawa, tak boleh. Karena itu bukan kemauan dia, itu Allah yang memilihkan. Kalau bolehlah dulu request minta, saya mau jadi orang Amerika. Mata biru, rambut pirang, hidung mancung, macam Donald Trump lah. Tapi ada iman, saya percaya menurut ilmu Allah, Abdul Somad kau cocoknya jadi orang Melayu. Jadi orang Melayu aja videonya udah viral, apalagi jadi orang Barat. Bercanda, jangan tahu. Ini sombong kali Ustaz. Orang sombong saudara saya. Janganlah bilang saya sombong. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah 120 hari masuk ruh ke dalam rahim, lalu setelah itu keluar 9 bulan 10 hari di dalam, dia pun keluar. Janin bisa bertahan di dalam paling lama 2 tahun. Janin ibu hamil itu bisa tahan 2 tahun. Ada janin yang lahir 2 tahun, kalau lahir 2 tahun begigi. Bisa makan rendang jengkol. Tapi sekarang tidak bisa, karena dokter puskesmas sudah meriksa, ini 9 bulan 10 hari kita tunggu lahir. 24 jam enggak lahir takut ibu meninggal langsung sesar. Belah langsung. Akhirnya anak keluar. Saya bersyukur pada Allah, ayah saya orang Melayu Islam, waktu saya lahir diazankannya ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun kita ini tidak begitu hebat, tapi lahirnya disebut nama yang maha hebat, Allahu Akbar. Bayangkan kalau kita orang Amerika lahir, apa kata bapak kita? Wow, amazing. Welcome to the world. Tapi kita alhamdulillah, yang orang Jawa diazankan, yang orang Batak diazankan, yang orang Melayu diazankan, walaupun ucapannya beda-beda. Kalau dia orang Jawa langsung bapaknya nanya, pripun kabarin do api wis berang-berang dino rata kok kene. Kalau orang Batak apa cara baca? Oh, Batak apa kabar, bahasa Bataknya biado. Biado, biado artinya apa kabar. Makanya kita harus tahu, walaupun sikit-sikit tahu. Datang orang Batak ke restoran orang Padang, biado. Datang orang Padang, babi ndak ado, kambiang ndak ado. Akhirnya kelahi gara-gara enggak apa, enggak paham. Makanya kita harus paham, jangan sering mengejek, karena sesama suku ini mulia di sisi Allah. Masih ada orang Jawa yang tidak mau mantu sama orang Batak. Aku tidak mau menantu ke orang Batak. Kenapa? Derajat kita terlalu jatuh, dari emas langsung jadi tulang. Padahal kalau dia paham, mau Minangkabau, mau Melayu, mau Batak, mau Sunda, semuanya mulia karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ini semuanya sama di hadapan Allah. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara orang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Warnanya warna tanah. Dicium bau tanah. Karena bau tanah tadilah maka naik saudara kita ke atas mengoleskan parfum. Tangan ini bau tanah. Karena supaya harum, malaikat suka yang harum-harum. Maka tadi waktu sholawat, supaya datang malaikat-malaikat rahmat membawa barokah, diusapkanlah harum semerbak ke tangan. Saya basuhkan ke baju-baju. Makanya yang makan jengkol petai enggak boleh sholawat. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti mencium baunya. Sebelum sholawat gosok gigi dulu. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak, gosok gigi sebelum sholat. Ini udah habis makan petai jengkol enggak gosok gigi, ayatnya kul a'udzu binnas. Lari malaikat semua. Tak jadi datang rahmat. Malaikat lari, datang setan bawa laknat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, ya. Jadi kita ini semua ini berasal dari tanah, ya. Kalau sifat tanah itu kan rendah di bawah. Kalau memang kita semua diciptakan dari tanah. Oh, ternyata 20 menit sekali ganti mikrofon. Baru saya faham. Hebat. Bukan cuma pesertanya saja yang ramai, tapi mic juga ganti-gantian. Masya Allah, luar biasa. Ini acara luar biasa. Kalau saya, Ustadz yang biasa di luar. Ustadz Somad, iya. Kalau memang kita diciptakan dari tanah, Ustadz dari tanah, Pak Kapolsek dari tanah, Pak Lurah dari tanah, kenapa sifat kita beda-beda? Ada yang baik, ada yang tak baik. Memang sama-sama dari tanah, tapi ada yang dari tanah sengketa. Nanti kalau ada tetangga yang rese, ai ki wonge sing dari tanah sengketa. Tapi jangan diomongin, nanti dia marah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka yang pertama adalah silaturahim. La yadkhulul jannah, ora mlebu nang surga. La ora yadkhulu mlebu surga jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu yang tidak akan masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah Bapak Kades beserta seluruh jajaran membuat acara ini yang selama ini memutus silaturahim. Hari ini tersambunglah sudah. Yang selama ini putus dari surga, maka kita akan menjalin hubungan ke surga. Yang enggak datang malam ini, mudah-mudahan kita doakan dapat hidayah insyaallah. Dia enggak datang karena sakit, mudah-mudahan sehat. Amin. Tapi kalau dia enggak datang karena nonton sinetron Korea, mudah-mudahan di akhirat dia masuk neraka sama orang Korea aja. Jangan diaminkan, enggak boleh mendoakan yang tak baik. Tak boleh mendoakan yang tak baik. Pak Ustaz, dia sudah melempar saya pakai batu bola balik, balas pakai bunga. Masa kita lempar pakai batu bunga? Begitu Islam mengajarkan. Enggak boleh mendoakan yang tak baik. Ya Allah, tetanggaku ini enggak baik, kalau bisa matikan dia. Jangan langsung mati, kalau bisa buat dia stroke agak 6 bulan. Jangan. Kamu kenapa marah sama tetanggamu? Bukan main sakit hati saya Pak Ustaz. Kenapa? Mobilnya baru. Sudahlah mobilnya baru, kacanya hitam 80%. Setiap lewat enggak pernah dibuka dan klakson teng-teng. Sama yang ini kenapa kamu marah? Rumahnya baru. Lantai 2 keramiknya. Sama yang ini saya yang paling marah Pak Ustaz. Kenapa? Bocornya baru. Mohon maaf Ibu, jangan marah. Dia bininya baru karena yang lama meninggal. Ibu mau marah aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka tetangga-tetangga, kawan, sahabat kita ini, kalau ada yang sombong angkuh, kita doakan, ya Allah, tolong tiupkan angin kesabaran dalam hatiku, tiupkan pula angin iman dan takwa dalam hatinya. Tapi kalau dia tidak berubah, kirimkan angin puting beliung sekalian. Jadi Pak Ustaz, saya sudah dilemparnya pakai batu, balas pakai bunga. Sudah dua kali, balas pakai bunga. Kalau sampai tiga kali, pakai bunga juga, tapi yakinkan potnya ikut sekalian. Karena dia sudah kurang ajar. Sudah tiga kali kita diajak-ajak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, malam ini terjalin silaturahim. Saya mohon maaf. Macam orang hebat saja. Langsung pula mobil turun. Langsung naik tangga, macam pejabat, padahal non-job. Berapa orang yang tadi tak dapat salaman, saya mohon maaf, mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Dah, selesai. Itulah inti halal bihalal. Orang yang enggak mau minta maaf, sombong. Akan kumpul kita di padang mahsyar minta maaf. Di padang mahsyar, di padang panjang aja payah jumpa. Apalagi di padang mahsyar, semua berkumpul. Adam, Idris, Nuh, Soli, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Oleh sebab itu kalau mau minta maaf, di sinilah minta maaf. Bapak Ibu yang belum minta maaf, mestinya saya datang kemari minta maaf satu-satu. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Pak. Tidak mungkin saya minta maaf sebanyak ini. Azan subuh baru selesai. Besok saya pengajian subuh di Indah Kiat, Perawang. Kami pulang dari sini langsung ke Perawang. Mana mungkin saya bisa minta maaf semuanya? Maka cara minta maaf yang paling ampuh adalah dengan buat acara halal bi halal. Pak Kades cerdas. Beliau berdiri di depan, sambutan selesai. Pak Camat mau minta maaf gitu juga, kumpulkan semua, selesai. Bupati gitu juga, selesai. Gubernur gitu juga, selesai. Presiden gitu juga, selesai. Tapi yang bersifat maaf sakit hati. Kalau masalah hutang piutang tetap bayar. Namin muslima ini, ada dua orang muslim yang taqiyani ketemu, bayat tasofa ini berjabat tangan. Illa ghufirallahuma, Allah maafkan dosa-dosanya. Makanya tadi bersalaman, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Pak Polsek, assalamualaikum Pak Kades, assalamualaikum Pak Perangkat, assalamualaikum. Maka itulah yang paling baik. Ini ada orang kalau ketemu enggak mau mengucapkan salam, enggak mau mengulurkan tangan. Tangan masuk kantong, nengok ke atas, sombong. Udah pesek, nengok ke atas, hujan gerimis masuk. Sombong, angkuh. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Siapa itu yang tak masuk surga? Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi, tak akan masuk surga. Makanya kalau ada ketemu dua orang, siapa yang paling mulia? Awaluman ya bedak bisalam, yang pertama kali mengucapkan salam. Pertama kali ucapkan salam. Dalam satu ucapan salam dapat tiga doa. Pertama, assalamualaikum, selamat engkau Abdul Somad, selamat hartamu, selamat badanmu, selamat ilmumu, selamat nyawamu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah ilmumu, berkah amalmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Itulah yang tidak ada dalam good morning. Good bagus, morning pagi. Good morning paginya bagus, siangnya welcome. Tahu Bapak Ibu welcome? Keset kaki. Welcome. Well bagus, come datang. Andai tadi ada yang nyambut saya, welcome Ustaz Somad. Saya enggak mau. Datangnya bagus, pulangnya kami mana tahu jalan, beloknya entah berapa kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu maka salam. Ini sekarang banyak orang yang mengucapkan salam, tapi enggak dapat selamat, enggak dapat rahmat, enggak dapat barokah. Kenapa? Salamnya cuma basa-basi. ASS WRWB. Ucapkanlah salam dengan penuh niat dalam hati. Assalamualaikum. Tapi tidak semua salam mesti dijawab. Salam yang pertama saja dijawab. Salam saya pertama tadi, Salam yang kedua enggak boleh dijawab. Salam imam waktu sholat. Tadi kami sholat maghrib di masjid pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga, kita enggak ingin mendengar jawabannya. Nanti kami pulang, mau ke Perawang lewat makam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kami enggak ingin mendengar jawabannya. Andai mereka menjawab, waalaikumsalam. Enggak jadi ceramah besok di Indah Kiat. Oleh sebab itu maka hubungan kita tidak pernah putus. Walaupun saya pulang malam ini lewat Pekanbaru terus ke Perawang, apakah Abdul Somad ketika mati meninggal dunia putus hubungan Bapak Ibu dengan saya? Tidak. Ketika Bapak Ibu dapat SMS besok pagi, Abdul Somad sudah meninggal dunia, Bapak Ibu mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Sampai. Itulah kebahagiaan menjadi ustaz. Apa bahagianya menjadi ustaz? Jabatan tak ada, kekuasaan tak ada. Apa? Kalau dia mati jamaah, ingat, meneteskan air mata mereka. Ibu-ibu ketika besok pagi dapat berita Ustaz Somad meninggal, memang sudah kelihatan gayanya tadi malam. Ibu nangis kenapa? Enggak sempat selfie. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indahnya hidup adalah ketika kita bisa bersama. Ini saya ini orangnya kurang sopan, enggak punya adab, sopan santun toto kromo, berani membelakangi orang-orang terhormat. Makanya tadi sebelum saya ceramah saya gini dulu. Karena di belakang dari kecil kita sudah diajarkan, nanti kalau ada kiai, ada Pak Kades, ada Pak Kapolsek, ada ulama, jangan belakangi, nanti bisulan. Kita dari kecil sudah diajarkan, makanya hormat sopan. Nanti kalau ada orang tua, cium tangannya, sopan santun dijaga. Al adab fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Enggak ada gunanya orang berilmu tapi tak beradab. Siapa yang ilmunya banyak, adabnya enggak ada, maka sama dengan iblis. Karena iblis ilmunya hebat tapi adabnya enggak ada. Iblis itu kalau hidup sekarang titelnya profesor doktor iblis. Tapi adabnya tak ada. Oleh sebab itu adab sopan santun diutamakan. Alhamdulillah. Sebetulnya saya ini menurut adat orang Jawa enggak sopan. Kenapa? Karena kiai-kiai mesti pakai sarung, ini pakai celana. Juga Ustaz kenapa enggak pakai sarung? Saya khawatir ini pentasnya tinggi, angin kencang. Oleh sebab itu maka semua yang saya kita lakukan ini ada alasannya. Kenapa tadi acaranya dimulai dengan bacaan Al-Quran? Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum tur'amun, supaya dapat rahmat. Akhirnya setelah dibacakan Quran tadi, turunlah rahmat keberkahan dalam majlis ini. Amin. Kenapa mesti ada salawat? Man sholla alaiya sholatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi baha asyara, Allah balas 10 kebaikan, wa utat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 dosa, wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat 10 darajat. Maka sekali salawat 30 kebaikan, apalagi tadi dipimpin oleh majlis salawat, berkali-kali bersalawat. Jadi nanti kalau ada yang nanya, apa itu salawatan-salawatan? Itu bid'ah salawatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersyukur anak-anak, bapak ibu, daftarkan belajar sama tuan-tuan guru, sama kiai, bagaimana cara membaca salawat, bagaimana cara baca simtud durar, bagaimana baca burdah, bagaimana cara dibak, bagaimana cara al-barzanji, dan macam-macam. Itu ada kotak apa itu? Kotak sodako. Resmi apa ilegal? Banyak kotak disebar. Ini saya minta bantuan Pak Kapolsek supaya berapa jumlah kotak harus sesuai dengan kotak yang kembali. Karena di beberapa tempat disebar 20, yang pulang 10. Oh, Ustaz Somad ini suuzon. Nah, saya bukan suuzon. Hanya sekedar ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Respon masyarakat ketika kotak lewat di hari Jumat ada tiga. Yang pertama, silakan. Silakan. Silakan. Asal ada kotak, silakan. Yang kedua, pura-pura ngantuk. Setelah lewat, dia enggak tahu kotak ada lima. Yang ketiga, setiap kotak mau lewat, permisi, sakit perut. Padahal kotak itulah nanti yang akan menyelamatkan dari neraka jahanam. Betul? Rumah dibangun sebesar lapangan sepak bola, semennya 3 ton, tinggal. Motor, mobil megah mewah, tinggal. Ibu yang suka beli cincin, beli cincin, beli cincin, beli cincin, beli cincin, sampai secuci tangan, tinggal. Kisah nyata, true story. Kakak kami, Ustaz, kalau panen sawit, beli cincin. Keluar gaji 13, beli cincin. Keluar SPPD, keluar kota, beli cincin. Cincinnya sampai satu cuci tangan. Mana sekarang? Mati. Terus siapa yang ambil cuci tangan? Suaminya. Untuk apa? Modal kawin lagi. Oleh sebab itu, ibu-ibu, sedekahlah. Bapak-bapak, saya tidak menganjurkan bapak-bapak. Karena dompet bapak-bapak dipegang ibu-ibu. Oleh sebab itu bersedekah. Ada orang sedekah 5.000 perak. 5.000 mau masuk surga. Coba pergi nanti ke pasar bawah. Ada tulis 5.000 buang air besar. Buang air besar 5.000, air kecil 2.000. Jadi kalau ada orang masukkan 5.000 ke kota, itu tetap juga masuk surga. Tapi surganya dekat WC. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ustaz Somad ini gimana ini? Saya cerita apa adanya saja. Ustaz itu cuma pandai ceramah aja, ngomong aja. Dia sendiri enggak ada sedekah. Sedekahlah, sedekahlah. Ustaz enggak sedekah, dompet tinggal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, da'u mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ibu, bapak yang ada sakit-sakit, sedekah. Saya Pak Ustaz udah sedekah beberapa kali kok enggak sembuh. 2.000 perak. Ubat kurap aja 15.000 sekarang. Ini sakit jantung koroner 2.000. Ya enggak ada obatnya. Oleh sebab itu maka yang bisa menolong ini sedekah. Seandainya orang itu mati masuk kubur, lalu setelah dikubur dia dikasih kesempatan hidup lagi, ada diceritakan dalam Al-Quran. Hei orang mati, kamu mau hidup lagi enggak? Mau. Kalau hidup lagi mau apa? Apa kata orang mati diceritakan dalam Al-Quran? Laula aqartani ila ajalin qarib. Seandainya aku bisa hidup lagi ya Allah. Seandainya aku bisa hidup lagi ya Allah. Beri aku sesaat ya Allah. Fa asaddaqo, aku mau bersedekah. Ternyata orang itu tidak berkata aku ingin haji, enggak. Aku ingin sholat, enggak. Aku ingin bersedekah. Oleh sebab itu ketika harta masih ada, nyawa masih ada, hidup masih ada, bersedekahlah. Sampai masanya sedekah tidak akan bisa dilakukan karena nyawa sudah lepas dari badan, jasad sudah ditinggalkan oleh roh. Ketika itu tak ada yang bisa menolong. Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa mati besok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati. Saya tadi makan sudah berapa kali, makan pagi, makan siang, makan malam, pecel lele. 3 kali makan, 2.5 ons. 1 bulan 7.5 kg. 1 tahun 100 kg. Saya biar kurus begini sudah membusukkan 4 ton beras. Kok 4 ton? Umur saya 40 tahun. 4 ton. Itu yang saya hitung baru berasnya aja, cabai, bawang, tomat, terasi belum kita hitung. Kalau kotoran kambing kita ambil dari kandang, siramkan ke pohon cabai, insyaallah cabainya mekar hijau merah. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan ke pohon cabai, kuning layu mati kok. Saking kan gak adanya guna manusia. Sampah. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Berapa peci sudah lapuk? Ini belum lapuk, baru pulang dari Aceh kemarin. Sorban masih, baju koko masih, tapi sampai masanya mati semua tinggal. Belum pernah saya ngelihat orang mati diselimutkan pakai selimut bludru, belum ada. Tetap pakai kain putih dan tidak digunting, digigit pakai gigi krak. Diletakkan satu lapis, dua lapis, tiga lapis, paling banyak lima lapis, tujuh lapis, gulung. Panggil dokter puskesmas, rasa leher. Enggak ada detaknya lagi, Pak. Hidung? Enggak ada napasnya. Jadi gimana? Bungkus. Bungkus. Masuk ke liang lahat. Ramai jamaah. Ada enggak yang mau masuk ke liang lahat? Ada tiga orang, siji loro telu. Yang satu megang kaki, yang satu megang pinggang, yang satu megang kepala. Masukkan ke lubang. Habis itu anak melompat ke atas, manggil kawan-kawannya. Hai bro, ambil cangkol sama biar kita injak makam bapak biar padat. Pulang mereka. Mobil parkir cuman. Mobil cuman di pelataran parkir. Bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah anak menangis, istri menangis. Papa, mengapa begitu cepat meninggalkan kami? Malam kedua dia mulai ngambil remote nonton. Malam ketiga, malam keempat, malam kelima. Berikutnya dia mulai pergi ke Teluk Kuantan, ke kantor Samsat, bawa fotokopi KTP, STNK, BPKB. Untuk apa? Balik nama. Kenapa mobil mesti balik nama? Karena Pak Polisi tidak mau menangkap almarhum. Tapi ada nama yang kekal abadi, yang tidak pernah dibalik nama, dicatat malaikat. Mana? Tanah wakaf untuk pembangunan masjid, membangun MDA. Makanya jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Sowan, dulu saya menganggap kalau nikah sama dia bahagia, sawitnya lebar, mobilnya megah, orangnya kaya, ganteng. Tapi ternyata setelah menikah gak ada gunanya, Pak Ustaz, rasanya macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Gak sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumil qiyamah. Yang pertama kali dihisab, ditanya di akhirat nanti adalah sholat, bukan somat. Sholat. Itu yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di desa kita bukan cuman masyarakat bapak-bapak ibunya salat, anak-anak kecilnya pun semuanya salat. Amin. Sampai tadi ketika kita sedang selawat di atas, datang Pak Polisi karena anak-anak sudah maju ke depan, suruh ke belakang, belakang, belakang, belakang. Semangatnya luar biasa. Inilah yang membahagiakan kita. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, masih ada anak lompat-lompat, berbahagialah. Karena nanti 20 tahun akan datang, mereka yang akan mengundang. 20 tahun akan datang, mereka akan menelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Abdul Somad, tak salah lagi. Bisa kami undang ke kampung kami, dulu 20 tahun yang lalu kami Ustaz undang, waktu itu kami masih anak-anak. Insyaallah, I'm coming. Ustaz Somad kami jemput, datang tak dijemput, balik tak diantar. Kalau gitu hantu, enggak, tetap Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi 20 tahun lagi saya udah enggak bisa tegak berdiri. Harus pakai kursi. Tadi kan disediakan kursi, saya suruh buat turun, turunkan, masih kuat lagi berdiri. Tapi 20 tahun lagi, suara pun udah enggak kuat lagi. Malam ini masih kuat. Assalam. Kalau 20 tahun lagi udah pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita malam ini tentang sakaratul maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa bersilaturahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum minta maaf sama tetangga, caranya mudah. Saya kasih tahu. Besok kan hari libur nih, hari Ahad, ajak makan siang. Makan siang ayamnya dikit aja, kuahnya banyak. Daun seledri, bawang bombay, tomat, kentang. Lama dia ngaduk nanti ayam, mana ayam? Tama makan. Wis mangan, minum. Wis ngombe, makan kue, buah. Habis itu baru kata sambutan dari sahibul bait. Bapak ibu, selama kita bertetangga selama ini tentu banyak silap dan salah tidak berkenan di hati. Maukah bapak ibu semua memaafkan saya? Tentu orang sudah kenyang. Wes, entek. Selesai. Oleh sebab itu maka jangan sampai kita di dunia tidak mau minta maaf. Nanti di akhirat bagaimana? Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin. Ada orang di akhirat nanti datang menghadap Allah, salatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, umrohnya banyak, ke Makkah bolak-balik. Tapi ternyata syatama haza, mencaci maki si fulan. Wasafaka dama haza, menumpahkan darah si fulan. Wa'akala malah haza, memakan harta si fulan. Menyakiti hati si fulan. Menyinggung si fulan. Menempeleng si fulan. Menzolimi si fulan. Maka amalnya habis diambil orang-orang elok ini semua. Ketika amalnya sudah habis, dosanya masih banyak. Bagaimana? Dosa mereka ditimpakan kepada dia. Akhirnya dia masuk neraka jahanam. Inilah orang muflis. Masuk neraka bukan karena zina. Masuk neraka bukan karena judi. Masuk neraka bukan karena syirik. Tapi karena menzolimi orang lain. Tukang pupukmu kau aniaya. Tukang brondolmu. Tukang panenmu. Titik puluh keringatnya kau makan. Ingat, di dunia dia mungkin tak bisa menuntut, tapi sampai masanya maliki yau middin, Allah yang akan membuat dia bangkit gagah perkasa. Berapa kali sudah kau telan titik puluh keringatnya, kau makan kerja kerasnya, tukang cuci di rumahmu, tukang masak, pembantumu, kau marah, kau bentak, kau hamun, kau amuk, caci maki, sumpah serapah. Tapi nanti sampai masanya, amalmu yang akan habis. Sebelum itu terjadi, di dunia inilah minta maaf. Saya malu minta maaf langsung Pak Ustaz, SMS. Mohon maaf, maaf ya salah kirim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini singkat saudaraku. Tapi kalau kita salah-salah, maka tidak akan ada yang bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai silaturahim. Yang kedua, ukhuwah. Ukhuwah itu apa Pak Ustaz? Saudara. Saudara, saudara. Sau satu. Udara, perut. Saudara, saudara, seperut, seperut. Bahasa Minangnya saparui, saparui. Lalu maksud saudaranya apa? Karena kita semuanya seperut. Loh, kalau gitu sama aja dengan silaturahim. Silaturahim sama ukhuwah beda. Neneknya, mbahnya siji. Lalu mbah punya anak, anaknya punya anak, cucu. Kalau neneknya satu disebut dengan silaturahim. Tapi saya dengan ibu ini tidak disebut silaturahim, tapi disebut dengan ukhuwah. Saya dengan orang Jawa, saya dengan orang Batak, saya dengan orang Sunda, itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu bagaimana saya dengan tetangga saya yang Kristen, tetangga yang Hindu, tetangga yang Buddha? Itu juga ukhuwah. Namanya ukhuwah wathaniyah. Sama-sama satu negara. Hai kawanku yang Buddha, hai kawanku yang Cina, hai kawanku yang Batak Kristen, kau mungkin bukan saudaraku satu akidah, tapi engkau adalah saudaraku satu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada namanya ukhuwah Islamiyah, ini Islamiyah. Tetangga yang enggak Islam namanya ukhuwah wathaniyah. Ustaz Somad dengan Donald Trump itu ukhuwah juga. Iya, ukhuwah apa namanya? Ukhuwah insaniyah. Podo sama-sama manusia. Donald Trump manusia kan? Iya, emang ada yang enggak manusia? Ada, Donald Bebek. Jadi ada namanya ukhuwah Islamiyah. Di bawah itu ukhuwah wathaniyah, hubbul wathon minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, bukan hadis Nabi. Itu ucapan Mbah Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang di bawah itu ukhuwah insaniyah. Jangankan manusia, kambing aja kita enggak boleh aniaya. Ketika Nabi melihat ada seorang membawa pisau, dia asah kambing. Dia ambil kambing, dia injak kepala kambing, dia asah pisau di depan mata kambing. Pucatlah kambing itu. Melihat mata pisau. Dulu saya waktu kecil masih ingat, mbah ngasih tahu jangan asah mata pisau depan mata kambing. Saya sangka itu adat istiadat. Ternyata hadis Nabi, enggak boleh mengasah pisau di depan kambing karena kambingnya trauma. Menteror kambing. Nabi marah. Aturidu atuminta hamaitatin. Maukah kamu membuat kambing ini mati berkali-kali ketakutan? Menteror kambing aja enggak boleh, apalagi menteror ustaz. Menteror kambing aja gak boleh, apalagi menteror kades, menteror RT RW. Oleh sebab itu, apalagi ibu menteror bapak. Bapak mau keluar kota, iya, awas kalau macam-macam. Apalagi bapak menteror ibu, oh lebih mengerikan. Oleh sebab itu maka Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pergi ke kebun sawit. Sampai di tengah kebun sawit nampak lubang. Kiri kanan enggak ada orang, kencing di lubang. Haram. Kenapa enggak boleh? Dua alasannya. Karena di dalam lubang itu ada sarang-sarang serangga semut. Rupanya semut sedang pilkada. Tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Habis baleho-baleho mereka. KPU-nya bubar, quick count-nya error. Pernah enggak orang berpikir bagaimana ada serangga di dalam? Yang kedua, kenapa enggak boleh kencing di lubang tanah? Masakinul jin, karena di dalam ada jin ifrit yang sedang walimah. Tiba-tiba kencing, makanya banyak orang yang kencing di lubang itu kerasukan jin. Dua sebab jin mengamuk. Pertama, rumahnya dikencingi. Kedua, celana jin sudah banyak dipakai orang. Banyak orang kerasukan jin dibaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Hai jin, kenapa kau ganggu anak kami? Kenapa? Rumah kami dikencinginya. Lagi, celana kami sudah dipakainya. Banyak kami yang sudah enggak pakai celana sekarang. Celana jin itu yang mana Pak Ustaz? Yang sempit itu. Yang sampai paha menjerit, tolong, tolong. Tapi alhamdulillah di sini enggak ada. Ora ono. Kenapa? Karena di sini banyak ustadz, banyak kiai, majelis solawatan. Malam ini semuanya pakai rok, pakai baju kurung, pakai baju panjang. Tidak ada. Anak kecil aja pakai jilbab. Tengok anak kecil. Anak kecil pakai jilbab. Luar biasa. Ibu-ibu menutup aurat semua. Mudah-mudahan bukan malam ini aja. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh sebab itu maka la yadkhulul jannah, la ora yadkhulu melebu jannah surga, la yadkhulul jannah orang melebu nang surga. Sopo iku ya Rasulullah? Dayus. Yang pegawai pajak itu gayus. Dayus dal. Dayus tidak masuk surga, dayus. Siapa itu dayus ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Suami yang membiarkan istrinya keluar rumah pakai baju you can see, you sampean can iso see delok, you can see sampean iso delok ketiak bini saya. Itu tak masuk surga. Dulu orang kalau pakai baju pendek dia yang malu. Sekarang kita yang ngelihat yang malu. Sudah tua pakai baju you can see, begitu diangkat macam leher unta. Kita nengok sekali enggak lalu makan dua hari. Sudah tua dipakai lipstik, pakai waktu dipakai di atas, begitu turun ke bawah. La ilaha illallah. Udah jelas orang Indonesia kulit paling tinggi kuning langsat. Di bawah itu sawo matang agak busuk. Yang ditonton sinetron Korea. Udah tahu orang Korea putih, akhirnya pakai bedak Kelly 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Mau cepat-cepat pergi kondangan, sampai di tempat pesta orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang rupanya salah pasang, sebelah hijau sebelah biru. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi malam ini enggak ada yang pakai make up artis. Kenapa? Karena semuanya cantik bukan karena make up, tapi karena apa? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Engkau cantik karena cahaya bekas wudu. Engkau cantik karena baca Yasin. Engkau cantik karena solat duha. Engkau cantik karena cahaya tahajud di tengah malam. Itulah yang tidak akan lekang karena panas dan tak akan lapuk karena hujan. Adapun sifat perempuan, perempuan itu seperti bunga, bunga itu kuntum, mekar, harum, layu, kuning, mati. Kuntum, mekar, harum, semerbak, kuning, layu, mati. Bunga yang enggak layu ada? Ada. Bunga apa? Bunga plastik. Banyak suami ingin supaya bininya tidak layu dan perempuan takut layu. Akhirnya wajahnya plastik semua. Dagu, lesung pipit tengah, plastik. Hidung tajam, plastik. Pipi, plastik. Bulu mata lentik, plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ajarkan anak-anak kita tentang kesopanan. Duh, sampean tetap wapik tenan duh. Sapi kenapa? Karena engkau tetap menjaga la ilaha illallah. Lahirnya la ilaha illallah. Hai anak-anakku, ibumu mengandung engkau 9 bulan 10 hari, menyusukan engkau 2 tahun, meregang nyawa melahirkan engkau. Yang mereka minta bukan banyak. Hanya saat mereka meregang nyawa, engkau membisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. 3 anak menghadapi orang tua yang sedang sakaratul maut. 3-3nya hebat. Dokter spesialis kulit, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis tulang. Menengok 3 anak melihat orang tua yang sedang sakaratul maut. Yang satu cuma nangis saja. Yang satu ngeliat orang tua macam nengok kucing. Yang satu lagi bingung ngambil HP di fotonya. Langsung update status. Orang tuaku sedang sakaratul maut. Bagi yang kasihan tolong like and share. Kawannya semua komen. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Bayangkan kalau mereka ngaji. Tentu mereka tidak akan melakukan itu. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan ambil Quran. Mereka akan baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim. Betapa tenangnya hati kita ketika melihat ada kamar sayup-sayup terdengar suara Yasin dari dalam. Masya Allah. Begitu dilihat di dalam, loh gak ada orang. Kenapa? HP Samsung. Tapi di desa kita, ibu-ibu masih ada wirid Yasin? Bapak masak masih ada wirid Yasin? Biasanya ibu-ibu sore, sore Kamis, sore Jumat, bapak-bapak malam. Bagus. Dari maghrib ke Isya, jangan lagi ada TV. Maghrib, Isya, TV mati, parabola mati, HP mati, semua mati. Kenapa? Pemadaman bergilir. Bukan, karena kita mau ngaji. Sini, sudah sampai mana ngajinya? 5 apa? 5 juz? Enggak, ikro 5. Hah, baca. A-a-a, bataba, batata, batasa, basaba. Nih, sudah sampai mana? Sampai amma, baca. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ibu sampai mana? Yasin. Hah? Dari dulu kok enggak pindah-pindah? Yasin terus, persiapan untuk papa. Mantap. Begitu dia tengok suaminya sakit, dia rasa keningnya, langsung baca Yasin. Belum. Mau cepat aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dulu kami waktu masih kecil, jam-jam 6 sore sudah bawa alip-alip, bawa alip-alip, bawa obor, kain sarung dipanggil. Wow, sambil lari-lari tarik-tarikkan kain sarung, pergi ke rumah guru mengaji. Habis Isya baru pulang. Ngaji enggak dapat, bulu hidung hitam. Oh. Sekarang suasana itu sudah tidak ada. Anak-anak tidak lagi mengaji. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bawalah siapa di antara kita yang paling mulia? Di antara kita yang paling mulia, di antara yang ramai ini, khairukum, yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Quran. Guru matematika digaji mahal, guru fisika dibayar mahal, guru biologi diangkat PNS, guru mengaji digaji 300 ribu sebulan, gajian 3 bulan sekali disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita ke depan? Oleh sebab itu tabligh akbar ini maka menyemangatkan anak masuk ke sekolah agama. Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, mantap. Yang belum, daftarkan segera. Anak bapak di mana? Lirboyo. Anak bapak di mana? Tambak Beras. Anak bapak di mana? Munawir Krapya. Anak bapak di mana? Di Gontor. Anak bapak di mana? Tebu Ireng Jombang. Mantap, teruskan. Tinggalkan anak di pesantren. Tapi jurus ninggalkan anak di pesantren, waktu mau pamitan pulang jangan nangis. Ini banyak ibu-ibu, dia enggak kuat. Kamu harus di sini. Kalau sampai pulang kampung, pecat jadi anak. Belajar sini sampai tamat sama kiai. Terus. Udah, ketika sudah keluar pagar baru nangis. Tahan dulu, ya Allah, jangan sampai tumpah. Begitu sudah keluar, saya dulu kuliah, Bapak Ibu, 4 tahun enggak pernah pulang kampung. Ibu bayangkan gimana rasanya mak saya dulu melepas saya. 4 tahun, 1998, 99, 2000, 2001, 2002 baru saya pulang. Sampai terlintas di pikiran saya waktu kuliah, jangan-jangan aku ini anak angkat. Setelah sekarang saya punya anak, saya tanya emak saya, "Mak, aku ini anak angkat apa anak kandung?" "Anak kandung." Jadi waktu aku kuliah 4 tahun di Mesir, kenapa enggak pernah nelpon bilang aku sayang dong, aku rindu? Kalau aku telpon nanti sampean pulang. Kalau sudah pulang enggak mau ke sana lagi, jadi hantu. Ternyata sayang itu bukan diletakkan di ketiak. Ternyata sayang bukan diletakkan di dekat. Sama seperti anak kecil mau minta pisau, minta pisau, minta pisau. Jangan, nanti luka. Sayang sama anak bukan dikasih motor. Sayang sama anak bukan dibelikan mobil. Sayang sama anak bukan dibelikan gadget mahal. Bukan dibelikan TV di kamar. Tapi didik dia di pondok pesantren. Masukkan dia sekolah agama. Begitu baru sayang. Ini banyak yang sayang dikasih motor. Pakai sana, pakai sini, pakai sana, pakai sini. Masuk angin gembung. Mau di sana, duit dikasih terus. Beri narkoba, sabu-sabu. Yang susah siapa? Tidak cukup bapak polisi mengawal kawal itu semua. Saya pulang ceramah dari Dumai jam 10 sampai Pekanbaru jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 sampai Pekanbaru. Jam 3 malam anak lajang, anak gadis bonceng-boncengan. Saya lihat kecepatan mobil 30 km. Tapi pegangannya cekelan itu 120. Oh, apa ini? Duduk-duduk di jembatan di taman-taman kota. Enggak mungkin saya turun dari mobil ceramah. Assalamualaikum. Mungkin. Ini tanggung jawab siapa ini? Bukan tanggung jawab pak polisi. Bukan tanggung jawab Satpol PP. Emaknya mana? Bapaknya mana? Jam 4 subuh saya keluar rumah. Warnet-warnet penuh. Ternyata anak muda kita iktikaf di dalam. Di warnet. Dan di warnet enggak ada topan santun, tata krama, menghormati ustaz, enggak ada. Ustaz pernah ke warnet, ya? Masuk saya ke warnet. Wow, sombong-sombong di warnet. Di sini saya disambut, masuk saya ke warnet, enggak ada satu pun yang nyambut. Saya tanya, "Dek, nomor berapa yang kosong?" "Cari aja sendiri." Mereka menembak musuh yang tamat. Luar biasa. Ditembaknya dari jam Sabtu subuh, hari Sabtu main tembak gak mati-mati, hari Ahad sore dia mati, pecah pembuluh darah, bam, dipanam tuh kejadian, mati. Yang ngasih duit siapa? Orang tua. Yang nyuruh kuarnet siapa? Orang tua. Betapa orang tua menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati, kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dulu orang kalau mau mabuk dipotong nira, dipotong kolang-kaling, dipotong bargot, lalu menetes airnya, dikasih ragi, baru mabuk. Mabuk yang paling jelek, mabuk minum tua. Diminum hari ini, mabuknya besok. Sekarang, oh macam-macam. Sampai lem kambing pun bisa dibuat mabuk. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami penjual bangunan. Anak-anak yang mau beli lem gak kami jual. Karena kami takut mereka. Bagus Pak, bukan cuma cari keuntungan. Kalau ada yang mau beli lem gak. Tapi kalau nenek-nenek beli lem kami kasih. Ternyata nenek-nenek ngelem juga. Lah kacau dah dunia. Oleh sebab itu dunia ini makin kacau Bapak Ibu. Kalau tidak kita menjaga mereka. Dulu yang merusak kepala Abdul Somad ini gak banyak. Bisa dihitung dengan jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Dulu kalau mau nonton film, nunggu dulu Dunia Dalam Berita. Jam 9.30 muncul pembawa acara. Mohon maaf pemirsa di seluruh Indonesia, malam ini tidak ada film karena laporan khusus Presiden Soeharto. Muncul Pak Harto, cek enak zamanku toh, biaya kabarnya. Tertulis di gerobak truk. Sekarang, pertama kali TV muncul TPI. Jam 10 pagi, anak-anak sudah mulai cabut. Film Mahabharata. Yang ketawa berarti udah tua. Habis itu muncul RCTI, SCTV, Indosiar, macam-macam. Ada berita, ada ceramah, ada macam-macam bagus. Tapi jangan lupa di dalamnya juga ada racun yang merusak luar biasa. Dirusak kepala anak kita. Datang yang merusak dari Amerika, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman, Catman. Hulk. Apa jahatnya Pak Ustaz? Itu kan film kartun. Batman, Wonder Woman, Spiderman, Catwoman, semua sempaknya di luar. Ini omongan saya enggak sopan nih. Tapi saya cerita data. Akhirnya anak-anak kita enggak malu. Padahal orang Melayu setiap pakai celana pasti pakai kain songket di luar. Jadi Bapak Ibu kalau di rumahnya ada boneka Batman, Wonder Woman, Spiderman, pulang dari sini pakaikan kain songket. Namanya Batman Melayu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan sopan santun. Orang Sumatera kalau dibanding sama Jawa, oh jauh sopan santun. Saya beberapa kali ceramah di Jogja, di Solo, di Jawa Timur Surabaya, di Lamongan, ada masjid besar di sana, macam-macam. Di sini kalau nunjuk, Pak, di mana rumahnya? Sana. Sana mana? Sana. Di sini kalau ada orang kakinya, kalau orang Jawa, hati-hati mas kakinya. Gua sini, mata gua kemana? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ada sopan santun, tata krama, sopan santun, etika budaya, moral, akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus menyempurnakan akhlak. Anak-anak sekarang sudah tidak ada berakhlak sopan santun. Orang Jepang kalau ada anaknya tidak bisa matematika, dia enggak pusing, cukup kursuskan. Enggak bisa bahasa Inggris, ada anak bapak enggak bisa bahasa Inggris, ada anak ibu enggak bisa bahasa Inggris, enggak usah pusing, kirim aja ke Pare, Jawa Timur. Kawan saya mau kuliah enggak bisa bahasa Inggris, kirim ke Pare 6 bulan, pulang lancar bahasa Jawanya. Bahasa Inggrisnya lancar juga. Bahasa Inggris lancar, bonus bahasa Jawa. Hebat. Pas pulang saya tanya, how are you my friend? Apik tenan. Gak usah pusing, kursus. Tapi kalau dia gak bisa minum pakai tangan kanan, ini puluhan tahun merubahnya. Minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Inna setan, setan yang minum makan pakai tangan kiri. Setan kalau ngelihat ada orang makan minum tangan kiri, sedulurku iki. Makanya kalau ada orang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, ngusir setan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Setan ketawa. Sedulur bodoh. Sesama saudara dilarang saling ngusir, kata setan. Ini sopan santun, tata krama. Bagaimana berjalan depan orang. Sekarang anak-anak muda enak aja jalan. Dulu kita diajarkan. Amin ya Pak, amin, amin. Kenapa amin? Kebetulan nama ini Pak Abdul Hamid. Pas nama saya Somad, Somad gitu. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini bisa terjalin baik kenapa? Yang pertama silaturahim, yang kedua ukhuwah, yang ketiga terakhir barokah. Di pesantren ngajinya enggak lama. Yang lama itu apa? Baca Fatihahnya. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Lama saya bingung, kenapa kiai-kiai itu ngaji lama? Rupanya ngalap barokah. Sampean arep lungo nang ndi? Arep lungo kiai. Al opo ngalap barokah. Hidup ini yang penting itu adalah barokah. Makanya kalau kau minta, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat dalam agama. Wa afiatan fil jasad, badannya sehat. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya nambah. Wa barokatan, rezekine barokah. Makanya kalau ada anak yang baru lahir, doanya barokah. Barakallahu laka fil mauhub, semoga anakmu barokah. Ada orang baru nikah, doanya barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakah. Yang dimintakan hidup ini adalah barakah. Sawitnya cuma 2 hektar, sebulan cuma dapat 2 juta, pas trek 1 juta. Tapi dia bisa nabung, bisa nyantuni anak yatim, anaknya bisa sekolah, bisa selesai S1, barakah. Ada yang punya sawit sejauh mata memandang, begitu dapat duit masuk sabu-sabu 2 malam selesai. Kemana Pak Anu enggak muncul lagi, sudah ditangkap. Tamat riwayat, enggak ada barokahnya. Oleh sebab itu yang selalu diinginkan ini barokah. Walau anna alal qura aman wattaqau, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, rajin sholat berjamaah, berinfak bersedekah, menyambung tali silaturahim, apa balasan Allah? La fatahna alaihim barokah. La fatahna alaihim barakat. Kami bukakan pada mereka barokah-barokah. Barokah sawit, barokah kelapa, barokah tanah, barokah dagang, barokah bisnis. Minas sama, dari langit. Wal'ar, dari bumi. Mudah-mudahan Allah menurunkan barokah ke kampung halaman.